إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, bersyukurlah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa taala tidak pernah luput dari nikmatnya walaupun sebentar, dan lebih utama nikmat yang harus kita minta tambahan kepada Allah Ta'ala adalah nikmat ilmu. Yang dimaksudkan nikmat ilmu adalah ilmu din, yang itu berdasarkan Al-Quran atau bersumberkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat ilmu ini membimbing kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan nikmat dunia terputus dengan matinya kita. Dan tidak semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa dunia kita bisa menikmati. Orang mempunyai mobil 100 yang dipakai satu. Orang mempunyai 5 rumah yang dipakai hanya satu. Orang masak maka yang masuk di dalam perut hanya satu piring atau lebih sedikit. Ini nikmat dunia. Tapi kalau nikmat ilmu 2 jam 3 jam pun, maka otak yang sedikit ini Allah menakdirkan bisa menampung. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk minta tambahan ilmu, tidak minta tambahan harta. Tidak ada satupun yang sepanjang kami ketahui Allah memerintah agar kita itu minta tambahan rezeki yang banyak. Tetapi Allah berfirman, wa kul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, ya Allah tambahilah kami ini ilmu. Dan itulah senantiasa pada waktu sholat kita membaca ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah berilah kami petunjuk jalanmu yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan tunjukkan yang lain, tapi ihdinash shiratal mustaqim. Dan karena ilmu ya kuat, dan juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu itu memimpin kita. Ilmu itu yang memandu kita sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Wal-amal taba'un lah. Sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Dan segala sesuatu dibutuhkan ilmu dulu, bukan amal dulu. Maka orang mau kerja ditanya ijazahnya. Tidak ditanya pekerjaannya, tapi ditanya ijazahnya. Orang membangun masjid butuh ilmu dulu sebelum diletakkan batu pondasinya. Segala sesuatu dibutuhkan dengan ilmu. Maka bagaimana orang menuntut surga tidak dengan ilmu? Baik, itulah yaitu mukaddimah pentingnya kita memohon kepada Allah tambahan ilmu dengan cara kita menuntut ilmu, karena ilmu yang melayani kita. Tapi kalau orang dikasih harta, maka kita menjadi bujangnya harta, disuruh menjaga harta. Kita pergi, harta tidak mengikuti kita. Tapi kita tidur, kita di mana pergi, ilmu itu menyertai kita. Karena ilmu itu yang mengomando kita untuk berbicara, untuk beramal. Baik, ikhwan, kita lanjutkan sekarang pembahasan yang pokok yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin nanti pertanyaan itu banyak sekali, tidak bisa terjawab semuanya. Silakan nanti menghubungi yaitu nomor HP 0857 368 050 997, kami lagi 0857 368 50 997. Seandainya nanti mungkin kami tidak bisa menjawab, akan kami jawab setelah nanti sampainya di rumah atau yang lain, karena pertanyaan antum akan masuk di komputer dan dicatatnya. Nah, dan ini SMS hanya khusus untuk SMS, tidak bisa dengan bicara, karena kami masukkan dalam komputer jadi khusus untuk program bertanya lewat SMS. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasan yang pokok, yaitu ahamiyatul aqidah fi bina'il mujtama. Pentingnya aqidah untuk membangun masyarakat. Jadi orang mau membangun, dia harus punya aqidah. Dan aqidah adalah bagian daripada ilmu yang kami sampaikan tadi. Sebelum menyiapkan material, maka ilmu disiapkan terlebih dahulu. Al-aqidah, ya ikhwan, itu berasal dari bahasa Arab. Aqidah ya'kitu uqdatan, aqidatan. Yang mana menurut bahasa Arab, dia mempunyai makna rabtus syai'i. Ma'khudhatun minal aqdi, diambil daripada akad, wa huwa rabtus syai'i, yaitu mengikat sesuatu, dan kita perlu diikat. Manusia itu perlu diikat juga, hanya binatang yang diikat. Sebab binatang apabila dilepas, dia bahaya. Makanya binatang liar lebih bahaya daripada binatang yang dijinakkan. Manusia lebih bahaya lagi daripada binatang apabila dilepas tidak ada akidahnya, tidak ada pengikatnya. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah bagikan binatang. Bal hum adzar. Bahkan mereka itu lebih tersesat. Jadi kita perlu diikat. Tapi ikat kita bukan tali tampar seperti mengikat binatang. Tetapi hablullah yang nanti akan dijelaskan. Wal-aqidah, sedangkan aqidah ma yadinu bihil insan. Yang menjadi pegangan pokok, yang menjadi keyakinan manusia. Yuqalu lahu aqidatun hasanah. Ada orang mengatakan aqidah hasanah, ayat maknanya salimatun minasyaki, berarti orang itu selamat dari keraguan. Jadi aqidah sesuatu yang diyakini, yang tidak mungkin lepas walaupun kondisi bagaimanapun. Walaupun dipengaruhi, walaupun dibujuk, tetap dia punya keyakinan yang ada. Satu contoh, bahwasanya langit itu ada. Aqidah. Kalau orang mengatakan langit tidak ada, kita tetap mengatakan langit ada karena mata kita melihat. Jadi aqidah merupakan keyakinan hati. Kepercayaan yang tidak berubah, yang tidak digoncangkan dengan kondisi apapun. Dan itu penting. Orang berpegang dengan aqidah, dia akan selamat. Karena dia punya tali, dia pemegang. Ibaratkan dia ketika dia membangun, naik di atas. Dia punya pengikat. Kalau dia jatuh, maka tali itu yang memegang dia. Oleh karena itu orang naik pesawat harus memasang ikatnya. Orang yaitu di kapal pun disiapkan ikatan dan juga yang lainnya. Bahkan polisi pun menganjurkan orang naik mobil harus pakai yaitu sabuk pengaman dia, tali dia. Jika urusan dunia perlu ada tali untuk mengekang, maka urusan jin lebih utama lagi dan lebih dibutuhkan. Wal aqidatu amalun qalbiyyun, aqidah merupakan amalan hati, pekerjaan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai' wa tasdiquhu bihi. Jadi namakan iman itu keimanan di dalam hati dan mempercayainya. Membenarkannya itu adalah akidah menurut bahasa. Sedangkan wala akidah menurut syar'i, wala akidatu syar'an hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Yang dinamakan akidah menurut Islam, ya, bukan menurut orang barat, bukan menurut orang umum. Maka akidah menurut Islam adalah mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani utusannya, mengimani pula kitabnya, mengimani hari akhir, mengimani takdir. Yang ini ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apa itu iman wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawabnya al-iman an tu'mina billah. Yang dinamakan iman kau hendaknya beriman kepada Allah dan juga seterusnya sampai rukun iman yang enam sebagaimana yang kita pahami. Ini makna akidah. Jika orang memiliki akidah yang pokok ini yang dikatakan arkanul iman, rukun yang itu tidak boleh ditinggalkan, merupakan perkara yang wajib dipegang. Jika hilang satunya, batal semuanya, namanya rukun. Jika orang berpegang dengan prinsip enam ini, maka dia pasti bahagia di dunia dan di akhiratnya. Baik. Kalau kita telah memahami itu akidah, yang mana kita butuh akidah ini, lalu sandaran akidah ini diambil dari mana? Inilah bab yang nomor dua. Tibayani masadiril akidah wa manhajis salafi fi talakiha. Keterangan sumber-sumber akidah dan manhaj salaf di dalam meraihnya. Jadi sumbernya akidah, sumbernya keyakinan itu dari mana? Apa dari perasaan? Apa dari impian? Apa dari penemuan? Apa hasil musyawarah? Atau mengambil dari peninggalan nenek moyang kita? Tidak. Fal-aqidatu tauqifiyah. Aqidah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah mana paten bersumber dengan dalil. Karena aqidah iman. Bagaimana akal bisa paham dengan iman kalau tidak bersumber dengan kitab yang menjadi pegangannya? Karena iman perkara yang haib, yang tidak bisa dipelajari oleh akal, tidak bisa diraba dengan tangan. Maka fala tasbutu illa bidalilin min syari'i. Maka tidak ditetapkan akidah ini kecuali dalil dari yang mensyariatkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akidah sumbernya dari Allah taala. Yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Wala masraha fiha lirra'i wal ijtihad. Tidak ada ikut campur aduk atau ikut masuk akal kita dan ijtihad. Jadi akidah bukan dasarnya dari pikiran, bukan dasarnya dari ijtihad. Wa min samma fa inna masatiraha maksuratun ala ma jaa min al-kitabil kitabi was sunnah. Maka di sanalah kita pahami bahwa sumbernya akidah ini terbatas, terfokus kepada apa yang telah ada di dalam kitab namanya Al-Qur'an wa sunnah dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya akidah. Oleh karena itu akidahnya orang jahiliyah lain dengan akidahnya orang muslim. Akidahnya orang jahiliyah, akidahnya orang Jawa berdasarkan penemuan, berdasarkan impian. Akidahnya orang yang membuat hari raya ketupat karena apa? Impian dia, perasaan dia. Tapi akidahnya orang beraya Idul Fitri dan Al-Adha berdasarkan qala Allah taala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dibedakan. Aqidah yang sahihah, aqidah yang benar bersumber dari qala Allah taala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedua-duanya adalah wahyu. Mengapa demikian? Li'annahu la akata a'lamu billahi wa ma yajibu lahu wa ma yatanazzahu anhu min Allah. Karena tidak ada satupun yang mengenal, ya, mengenal siapa Allah itu dan apa yang wajib kita lakukan kepada Allah Ta'ala ini dan apa yang harus kita bersihkan pada diri Allah Ta'ala ini. Wala akhata, tidak satupun yang lebih tahu setelah Allah Ta'ala melainkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu masalah akidah pertama adalah Allah. Yang nomor dua, yang tahu masalah akidah berhubungan dengan hambanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam pada zaman sekarang. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara bukan hasil dari perasaan, tapi beliau bicara bersumber dari wahyu dengan firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara menurut hawa nafsu, menurut keinginan dan perasaan atau penemuan, tetapi yang dibicarakan adalah wahyu. Oleh karena itu ketika beliau ditanya sesuatu belum ada jawaban, tidak menjawab, tapi menunggu wahyu yang datang. Yas'aluna 'anil ruh. Orang Yahudi menanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu dari Rabbmu, urusan Rabbmu, urusan Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah istrinya, dikatakan dituduh berbuat zina, berbuat yang jahat, Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya, menjadi istrinya yang disucikan oleh Allah Ta'ala, maka satu duan itu beliau tidak segera bertindak, tapi menunggu datangnya wahyu. Nah, maka beliau dalam urusan jin tidak boleh beristiak. Tapi dalam urusan dunia boleh dia. Sebagaimana perang, maka minta pendapat saudaranya. Sebagaimana ketika petani sedang mengadakan penyerbukan kurma, maka dia mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu yang lebih tahu dalam masalah urusan dunia. Tapi urusan jin sumbernya qala Allah Ta'ala. Tidak sumbernya yang lain. Kemudian berikutnya itu. Mana dalilnya bahwasanya akidah ini bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, pertama surat Ali Imran ayat nomor 103 sebagaimana yang sering kita hafal dan kita dengar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dinamakan tali. Akidah adalah tali yang Tuhan mengikat kita. Sedangkan ini maksudkan tali Allah ini adalah Al-Quran dan hati yang sahih. Semua ahli tafsir menafsirkan demikian. Ya, berpeganglah dengan tali Allah, maksudnya Al-Quran dan hati dalam semua urusan jami'an, utamanya urusan akidah, urusan ibadah, muamalah, dan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kembali kepada Qabulullah. Karena Al-Quran dan Sunnah penjelas untuk semua kebutuhan manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ya Tuhan ya Arafah, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Tidak ada yang ditanyakan oleh manusia melainkan Al-Quran atau Sunnah menjawabnya. Pasti dijawabnya. Walaupun perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara itu belum muncul, maka telah muncul jawabannya pada zaman yang lalu. Nah, demikian juga Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat nomor 23, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka adapun apabila datang kepadamu hai manusia, datang kepadamu hai orang beriman dari saya, maknanya dari Allah Ta'ala, huda, petunjuk. Ini adalah tali, ini adalah akidah, Apa katanya Allah Ta'ala? Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, barang siapa yang berpegang dengan tali saya, fala yadhil, maka dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan dia akan celaka. Nah, ini pentingnya akidah membina umat. Semua manusia ingin bahagia, tapi manusia mencari kebahagiaan beraneka macam caranya. Ada kalanya mencari kebahagiaan dengan hiburan. Ada kalanya mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta yang banyak. Seandainya itu menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, mestinya Allah tidak menurunkan Al-Quran. Mestinya Allah tidak mengutus utusannya. Tapi karena manusia mencari kebahagiaan dengan harta, bukan kebahagiaan yang dicari, tetapi kehancuran yang didapat. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan yaitu sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mengikuti jejakku hari ini dan juga mengikuti sahabatku. Hadis ini merupakan hadis yaitu mukhtatimnya, hadis yang akhirnya, yang awalnya beliau mengatakan, maka orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 72, menjadi 71. Orang Nasrani berpecah belah menjadi 72. Kemudian beliau mengatakan, satab tariku ummati ala salatin wa sabaina firqah. Maka akan berpecah belah umat itu menjadi 73 golongan, kulluhum finnar. Semua masuk neraka dulu, ada kalanya kekal selamanya kalau mereka telah murtad atau keluar dari din atau kufur yang mengeluarkan dari agamanya. Ada kalanya sementara sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Tetapi siapa yang selamat illa wahidah, kecuali satu yang tidak masuk neraka sama sekali. Itulah dia mengatakan, ma'ana alaihi ma'man kana ala misli ma'ana al-yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya mengikuti sumber dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Mengikuti sunnah sahabat maknanya memahami dalil yang dibaca dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah berkata di dalam kitab Usul Sunnah, beliau mengatakan, as-sunnatu indana, usul sunnah menurut kita, menurut kami adalah maknanya menurut al-sunnah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bidah. Maka landasan sunnah menurut kami yaitu al-sunnah adalah berpegang teguh apa yang menjadi akidahnya, menjadi keilmuannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan mengikuti jejaknya para sahabat dan meninggalkan bid'ah. Maka manusia apabila memiliki prinsip ini, bahagia dia hidup. Ya. Karena yang buat rusaknya manusia karena rusak akidahnya. Orang itu mencuri karena hatinya yang tidak beres. Orang itu berzina karena hatinya yang tidak beres dia. Makanya kita lihat orang yang gila, lain kelakuannya, lain amalnya dengan orang yang waras akalnya. Lihat orang yang gila, tidak ada harganya dia. Walaupun dia tampan atau cantik, tidak ada orang yang lihat akalnya ingin menikah dengan dia. Karena orang gila, orang yang lepas akalnya dia, perbuatannya jahat. Maka bagaimana orang yang sifatnya dia punya akal lalu tidak menggunakan, tidak memakai ilmu Allah Ta'ala untuk menuntun akalnya. Ya. Jadi orang itu rusak, dia korupsi, dia berbuat zina, dia syirik, dia mengamalkan bid'ah, dia maksiat itu karena hati. Ya. Karena hatinya. Kemudian berikutnya ikut. Hajatun nasi ila aqidatin salimah limada. Manusia itu butuh kepada aqidah yang benar. Akidah yang hak apa sebabnya? Kenapa manusia tidak dilepaskan dengan akalnya saja? Bukankah manusia lain dengan hewan? Maka manusia dengan akalnya tidak cukup. Lihat pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun Al-Qur'an, mereka bukan tidak pandai dalam urusan dunia. Umat-umat dahulu gunung sebagai dibuat kota dia. Dan juga berapa banyak orang dahulu memiliki kekuatan ilmu duniawi, tetapi hancur mereka bertengkar satu sama lain. Gunung membunuh, menindas yang miskin, yang kaya menjadi raja. Wanita bagikan budak dia, bagikan hewan dan yang lainnya. Karena apa? Karena akidah yang benar tidak ada di dalam hati. Itulah Allah mensifati manusia sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya anna tabi'atahu sayyi'ah disebabkan ittiba'i hawa. Karena manusia itu punya tabiat yang jelek karena mengikuti hawanya, sebagaimana Allah berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Apa katanya Allah Ta'ala? Maka Allah mengilhamkan, memasukkan sifat fujur, sifat tidak baik dan sifat baik kepada jiwa manusia. Tapi perlu qat'alah aman zakah. Beruntung orang yang membersihkan sifat fujurnya. Di antara sifat-sifat curangnya manusia ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 72. Allah berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa asfakna minha wa hamalahal insaru innahu kana zaluman jahula. Nah, ini sifatnya manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, katanya Allah Ta'ala, ketika kami menawarkan amanat ini kepada langit yang begitu luasnya dan bumi yang begitu lebarnya, wal jibal yang begitu gunung yang tingginya, fa abaina ayyahmilnaha, maka semua enggan untuk mengemban memikul amanah dan mereka merasa takut. Tetapi wa hamalah al-insan, manusia memikulnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala benar, wa hamalah al-insan. Sekarang tidak sedikit banyak manusia yang ingin ambisi pemimpin. Bayangkan langit dan bumi menolak karena khawatir pengkhianatannya. Makhluk yang besar, tapi manusia dengan lemah ini, dia mencoba untuk memegang amanah. Wa hamalah al-insan, padahal manusia innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, itu sighat maf'ulun, yang nemen bahasa jalannya, keparat zalimnya dia. Sangat zalimnya dia. Apa yang dimakan zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa rusyai ala ghairi maudhihi. Lawannya zalim adalah adil. Sekarang kita mencari orang yang adil sulit. Orang jual beli dia mengurangi timbangan, bagaimana dia mau adil? Orang menjual barang mengurangi kualitasnya, di mana dia keadilannya? Zalim dia. Pekerja dia banyak zalimnya, datang belum telat waktunya, pulang sebelum waktunya. Pekerjaan rumah dibawanya di kantor dia. Sebagai ustaz guru juga terlambat datanya, zalim dia. Maka perbuatan zalim ini apabila dibiarkan bahaya. Makanya Allah belas kasihan kepada manusia. Perlu ditanamkan akidah yang benar untuk menghilangkan sifat zalimnya. Jahulan banyak bodohnya, banyak tidak tahunya. Lihat masyarakat secara umumnya, bukan masyarakat yang ulama, tapi masyarakat yang juhala. Masyarakat yang tidak tahu dan orang tidak tahu itu merusak. Tidak ada orang jahil mau membangun. Makanya kalau orang mau merobohkan rumah tidak perlu arsitek. Semua orang digerakkan dirobohkan rumah itu. Tetapi kalau orang membangun perlu orang yang ahli. Orang nervis mufil perlu orang yang alim masalah mufil. Orang mau servis komputer perlu orang yang alim, bukan orang yang jahil dia. Ini perlu dipahami. Ya. Pentingnya kita yaitu menghilangkan sifat zulmun dan sifat jahil ini, yaitu dengan ilmu, dengan akidah yang benar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Surat Al-Ma'arij 19-21. Sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah keluh kesah. Bagaimana keluh kesahnya? Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa perkara yang jelek, sakit badannya, kematian keluarganya, kurang duitnya, mengeluh dia, menggerutu, putus asa. Wa idza massahu alkhairu manua. Dan apabila Allah melimpahkan kepada dia berupa kebaikan, badannya sehat, tetapi manua, dia enggan untuk beribadah. Ditimpa hartanya yang banyak, muncul bakhilnya, enggan untuk mengimpahkan hartanya. Ini sifat yang jelek. Perlu akidah untuk memberantas sifat halua. Karena sifat ini sifat yang jelek, membuat sakit hatinya keluarga, membuat bingungnya masyarakat, membuat sakit hatinya juga orang tua. Maka perlu ada perbaikan dari sisi akidahnya. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'if. Maka Allah menghendaki ingin meringankan beban dirimu, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, terutama lemah imannya. Lemah fisiknya pun masih mendingan. Paling kalau dia tidur atau maksimalnya mati. Tetapi kalau lemah iman berbahaya, maka merusak diri dan merusak umat. Maka perlu akidah untuk membenahi mereka. Demikian juga surat Hud ayat nomor 9. Ini ciri manusia, sifat watak manusia yang jelek, yang tidak ada pada hewan, yang tidak ada pada tumbuh-tumbuhan, bahkan tidak ada pada malaikat. Tapi sifat ini ada pada jin pula. Wala in azakna al-insana minna rahmatan summa nazanaha minhu innahu la ya'usun kafur. Apabila kami rasakan manusia itu dari kami berupa rahmat, maksudnya apabila kami karuniai rahmat orang ini, kemudian kami cabut rahmat ini, kami cabut kesehatannya, kami cabut harta bendanya, kami ambil keluarganya atau anaknya atau istrinya atau suaminya, maka manusia menjadi ya'us, putus asa, dan menjadi kabur, menjadi orang yang banyak kukurnya. Na'udzubillah min dzalik. Innal insana ladzalumun kaffar. Surat Ibrahim ayat nomor 34. Sesungguhnya manusia itu banyak zalimnya dan banyak kufurnya. Dan kufurnya orang itu macam-macam. Ada yang kufur keluar dari agama, yang mana dia murtad, na'udzubillah min dzalik. Dan ada kalanya kufur amalnya, hatinya dia meyakini, mengimani, tapi amalnya mengingkari. Seperti orang yang sudah mengerti, ya, bahwasanya janggut adalah hendaknya dipelihara, diyakininya, tapi pengamalannya belum, pengamalannya ditolaknya. Ada orang bahwasanya dusta itu hukumnya haram, dia yakin itu haram, tapi dia masih berbuat dusta, kufur amal dia. Tahu bahwasanya menafkahi istri itu wajib, tapi dia tidak menafkahinya. Wajib diyakini-yakini, tapi amalnya secara zahir dia tidak mengamalkannya. Ada lagi kufrun nikmat. Ya. Manusia banyak yang mengingkari nikmat Allah. Ketika dia mendapatkan rezeki dari mana, bukan mengatakan ini alhamdulillah pemberian dari Allah, bukan demikian. Oh, ini karena usaha saya. Hadali. Ini karena kepandian saya, ini karena kepandian si pula. kufur nikmat, bahkan juga ada kufur keluarga yang itu menyijab penyakit ini kepada wanita, kepada seorang istri. Di mana kebaikan suami tidak diakui oleh istrinya ketika saat istri melihat sekali perbuatan yang kurang berkenan dari suaminya. Nah, ini adalah sifat manusia. Dan ini apabila dibiarkan bahaya. Merusak rumah tangga, merusak diri, merusak orang tua, merusak masyarakat. Maka perlu akidah untuk memperbaiki jiwa. Nah, karena kufur, zalim, bodoh, putus asa, penyakitnya jiwa. Bukan penyakit panu, bukan penyakit kulit, bukan penyakit rambut, tapi penyakit jiwa. Wakana al-insanu ajula, surat Al-Isra ayat nomor 11. Manusia itu banyak terburu-buru, tergesa-gesa. Bayangkan ikhwan, orang tergesa-gesa naik mobil, ya. Maka dia ngebut apa yang terjadi. Banyak kecelakaan karena terburu-buru. Bayangkan orang memasukkan makan ke mulutnya berlebih-lebih, tergesa-gesa, muntah dia. Pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa membahayakan. Maka bagaimana apabila dia terburu-buru untuk berbuat maksiat? Jika terburu-buru perkara yang halal berbahaya, bagaimana dia terburu-buru terhadap perkara yang maksiat? Na'udzubillah min dzalik. Dan ini penyakit jiwa. Orang emosi datangnya karena azul. Demikian juga Allah mengatakan, wa kana al-insanu qatura. Manusia itu adalah bakhil. Bakhil ketika dia punya duit tidak diinfakkan fisabilillah. Bakhil ketika punya ilmu tidak disampaikan, tidak diamalkan, itu adalah orang Yahudi. Bakhil juga tidak mau beramal sedangkan dia sudah tahu dalilnya. Demikian juga pekerjaan orang Yahudi. Maka ini sifat yang tercela pula. Kemudian juga wakana al-insanu akthar syai'in jadala. Manusia itu banyak membantahnya. Disuruh sholat, apa sih faedahnya sholat? Disuruh berinfak, menanya kenapa kita harus berinfak? Disuruh beribadah, mengapa kami disuruh beribadah? Bukankah Allah yang membuka hati kita? Mestinya orang itu dia sami'na wa ato'na. Tetapi mereka mengutuk orang Yahudi, sami'na wa asaina. Ya. Mestinya ada perintah yang wajib atau yang sudah kita kerjakan tanpa menanya mengapa. Karena mengapa berarti kita menantang hukum Allah. Makanya termasuk min usulis sunnah yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, antara lain yu'minu bima ja'a minallahi wa rasulihi. Kita wajib mengimani apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya bila kaifa wala lima. Tanpa menanya bagaimana dan tanpa menanya mengapa. Orang mukmin itu harus beriman. Faham atau tidak faham, maka dia harus mengiman. Sesuatu yang tidak kita paham cukup kita imani. Karena Allah tidak mewajibkan kita perkara yang kita tidak mampu. Ini kok kurang 5 menit gimana? Ayat. Maka dengan dasar tabiat yang jelek ini, Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita ikhwan yang harus kita syukuri. Yaitu apa itu? Surat Ali Imran ayat nomor 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada siapa karunianya? Alal mu'minin, kepada orang beriman ya ikhwan, kepada kita semuanya. Ini perkara yang harus kita syukuri. Nikmat apa yang Allah berikan kepada orang mukmin ini? Harta yang banyak, pangkat, kedudukan, tanah yang luas, tidak. Tetapi idba'atsa bihim rasul min anfusihim. Ingatlah tatkala Allah mengutus seorang rasul dari jenis mereka dan jenis manusia. Yang mana rasul ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala yatlu 'alaihim ayat. agar membacakan ayat-ayatnya. Jadi beliau diutus oleh Allah Ta'ala pertama dakwah bagaimana Quran ini dibacakan oleh beliau, didengar oleh umatnya. Ya, ini cara untuk menyampaikan ilmu. Dan ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Yang nomor dua, wa yuzakkihim, dan agar Rasulullah SAW membersihkan jiwa mereka. Mentazkiyah, karena tazkiyah punya dua makna. Tazkiyah itu membersihkan kotoran, izala. Yang nomor dua, annama, menumbuhkan perkara yang baik. Jadi mentazkiyah membersihkan kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat, kotoran syubhat. Lalu setelah bersih diisi dengan tauhid. Diisi yaitu dengan akidah. Diisi dengan sunnah. Diisi dengan to'at. Jadi dibersihkan dulu. Ibaratkan orang mau menanam padi, bersihkan tanah itu dari hamanya. Bersihkan rumput-rumputnya. Setelah itu tanam biji di pupuknya. Ketika memupuk ada hal yang mengganggu maka dibersihkan. Itu namanya tazkiyah. Ini pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya sebelumnya. Bersyukur even seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutus utusan kepada kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah? Bagaimana kita menjadi orang yang berbuat baik dengan istri dan anak, berbuat baik dengan tetangga? Bukankah itu semuanya sumbernya dari ilmu? Ya. Kemudian yang nomor tiga, yaitu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Agar Rasulullah SAW mengajarkan kita kitab, wal hikmah dan hadis. Pertama yatlu, perlu Al-Quran itu dibaca. Bahkan perlu ditulis. Karena maknanya Al-Quran adalah tilawah. Yatlu alihim ayatihi. Dan perlunya Al-Quran itu dipahami maknanya. Karena Al-Quran punya makna al-jamu. Kumpulan daripada hukum. Jadi walu'allimuhumul kitabah wal-hikmah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kamu ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik ilmu perkara yang gaib atau ilmu tentang sejarah umat yang lalu, baiknya umat yang lalu, celakanya umat yang lalu, ilmu berkenaan dengan sekarang dan ilmu berkenaan dengan yang akan datang. Tiga ini kalau dikerjakan oleh masyarakat, ya, kalau masyarakat adalah seorang ustaz dan ada kitab yang dibacakan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka mereka akan menjadi baik. Karena Allah mengatakan ayat berikutnya, wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Karena manusia sebelum dijalankan tiga perkara ini, sebelum Rasulullah SAW membacakan kitab kepada mereka, sebelum Rasulullah SAW mentazkiyah hati mereka, sebelum Rasulullah SAW mengajarkan din, Al-Quran dan Sunnah, caranya sholat, caranya ibadah kepada mereka, sebelum ini semuanya, lafi dhalalin mubin. Manusia di dalam kesesatan yang nyata. Dan ini bisa dipraktikkan orang yang pernah masuk ke kelompok bid'ah. Orang masuk kelompok bid'ah yang teraniaya. Karena dirusak akidahnya. Dan juga dirusak hartanya. Tidak ada orang mengamalkan bid'ah tanpa merusak harta. Jadi merusak akidah juga merusak harta. Dan juga diperkara oleh tokoh-tokoh ahli bid'ah. Maka ketika datang ilmu kepada mereka, mereka tahu manfaatnya ilmu. Demikian juga orang yang asalnya dia masuk gerakan-gerakan. Gerakan takfir atau yang lainnya. Setelah dia paham ilmu, baru dia merasa nikmatnya ilmu. Karena ilmu yaitu untuk mata, bagikan cahaya yang itu membantu kerjanya mata. Maka ilmu ini nikmat apabila masuk di dalamnya. Sebagaimana mata yang sehat apabila tidak ada cahaya, gelap gulita jam 12 malam, dia melihat dan tidak sama saja, tidak ada artinya mata. Tetapi ketika listrik mati, kemudian ada api, dan fungsi mata ini dia bagus, maka dia akan melihat sekitar dengan kadar sinar yang ada. Bertambah sinar itu terang, bertambah jangkauan jauhnya dilihatnya. Demikian juga hati. Bertambah banyak ilmu yang dimiliki oleh orang itu, bertambah baik bicaranya, bertambah baik kekeluargaannya, bertambah baik dengan istrinya, bertambah baik dengan suaminya, bertambah baik pula dengan masyarakat. Makanya dengan dakwah salafiyah, dakwah rahmat, rahmat untuk semua manusia, rahmat pula untuk penguasa. Karena penguasa yang salah menurut pemahaman din tidak harus dikodeta, tidak harus diunjuk rasa, tidak boleh ditipu, tidak boleh dijelaskan, yaitu kesalahannya di tengah umum. Tetapi dengan lembut, nikmat, bahkan juga dengan berpuasa, dengan ibadah. Pada bulan puasa bukan hanya orang muslim yang merasakan nikmat. Pengusaha-pengusaha mobil dapat laba banyak. Pengusaha-pengusaha roti, bahkan bangunan semua dapat keuntungan yang besar. Rahmat untuk kaum muslimin, rahmat untuk orang kafir, rahmat untuk yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus, yaitu kepada wahai Nabi, melainkan akan menjadi rahmat untuk alam semesta. Maka kita lanjutkan bab berikutnya di bayani al-infirafi anil aqidati wa subulit tawakki minhu. Penjelasan sebab mengapa manusia menyimpang dari aqidah yang benar, dan bagaimana jalan untuk mengembalikannya atau menyembuhkannya. Jadi bab yang akan kita bahas, mengapa manusia itu menyimpang dari aqidah yang benar, kemudian bagaimana jalan untuk mengembalikannya atau untuk kembali kepada aqidah yang benar. Baik, dijelaskan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah bahwasanya al-infirafu anil aqidati shahihah muhlikatun wa dhiyaa'. Menyimpang dari akidah yang benar itu pasti merusak dan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan nikmat Allah Ta'ala. Mengapa? Li'annal akidat as-sahihata hiya dafi'ul qawiyyu ilal amalin nafi. Karena orang yang memiliki akidah yang benar, maka akan mendorong dengan akidah yang kuat ini kepada amal yang bermanfaat. Seandainya antum tidak punya akidah yang mapan, tentu tidak datang di masjid untuk menuntut ilmu. Tentu tidak mengeluarkan harta untuk infak fisabilillah. Karena orang beramal soleh muncul dari hatinya yang baik, muncul dari akidah yang baik. Maka apabila akidahnya rusak, amalnya akan rusak. Wal fardu bila akidatin sahihah, orang tanpa memiliki akidah yang sahih, yakunu farisatan lil awhami wasyukuk, maka dia ini akan jatuh kepada yaitu angan-angan dan keraguan-keraguan. Ubama tatarakamu alaihi, barangkali bertumpuk-tumpuk keraguan di dalamnya. Karena orang tidak punya keyakinan, pasti dia ragu-ragu. Orang yang berkilat, dia tidak punya keyakinan di mana tempat yang dia tuju. Dia mau pergi ke Surabaya atau pergi ke Jakarta, dia tidak yakin tempat yang dia tuju itu karena belum tahu. Maka dia ragu-ragu. Maka bisa jadi jalan itu mesti ke barat, dia menjadi ke timur. Ini satu contoh. Jika orang ragu-ragu dalam satu alamat berbahaya bagi dirinya, bahkan bisa bunuh diri, maka bagaimana ragu-ragu dalam masalah urusan tim. Fatakjubu anhur ru'yatus sahihah liturufil khayatis sa'idah. Maka orang itu apabila tidak memiliki akidah yang benar, akan tertutup bagi dia untuk melihat yang benar dan untuk menuju jalan yang hidup yang bahagia. Ya, jadi orang tidak memiliki akidah yang benar, maka tidak akan dia menempuh kebahagiaan. Sebaliknya, orang memiliki akidah yang benar, maka dia akan menempuh jalan yang bahagia. Kemudian selanjutnya penyebabnya, ya ikhwan. Wal inqirafu 'anil aqidati shahihah lahu asbabun tajibu ma'rifatuha. Orang itu menyimpang dari akidah yang benar, tentu ada sebabnya yang harus kita ketahui. Ya. Jadi orang itu berbuat salah, penyebabnya ada. Orang itu berbuat jahat, penyebabnya ada. Orang itu berbuat baik juga penyebabnya ada. Maka orang itu menyimpang dari akidah yang hak, akidah yang benar. Apa sebabnya? Di antaranya yang pertama, al-jahlu bil aqidati shahihah. Orang ini tidak mengerti akidah yang benar. Tidak tahu. Maka orang harus tahu dia. Bisa bil i'radi anta alumiha wa ta'limiha. Apa sebabnya dia tidak tahu? Karena dia berpaling, tidak mau mengajarkan, tidak mau belajar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai orang itu baik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Paling baiknya diri kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Ini paling baiknya manusia. Sedangkan jeleknya manusia, orang yang belajar Al-Quran tidak memahami. Bagaimana jelekan itu? Misalnya orang Yahudi, dia paham jin tapi tidak mau beramal. Atau orang itu beramal tapi dia tidak berilmu. Dan itulah orang Nasrani yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ad-dhalin, orang yang tersesat. Maka orang yang baik adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang. Maka orang yang tidak tahu akidah yang benar, ini penyebab dia menyimpang. Au qillatil ihtimami wal inayati biha, atau memang orang itu kurang sekali semangatnya untuk mempelajari akidah yang benar. Ya. Ini sebab manusia berpaling dari yang hak. Hatta yang sa'jailun la ya'rifu tilkal aqidah, sehingga muncul generasi tidak paham din. Ya, sekolah-sekolah umum sekarang ya, dibatasi urusan dinnya. Bahkan juga sekolah-sekolah swasta yang mengatakan dirinya membela sunnah pun kadangkala kurang masalah urusan din. Dan bahkan penyakitnya orang tua kalau anak ini lulus dia ujian negaranya, ujian umumnya, bangganya setinggi langit. Tapi kalau anak ini tidak memiliki ijazah umum, dia hanya tahu jin, susahnya ke dalam sumur dia. Ini kan salah. Bahkan yang sulit lagi, dia bahkan sebagai seorang khatib, sebagai penasihat, tapi anaknya sekolahnya ke lokomotif, sekolahnya ke komputer. Bukan berarti ini tidak guri, tapi bagaimana? Mestinya orang yang kita paham sekarang, dia orangnya dokter, ingin anaknya jadi dokter dia. Ya. Kemudian juga dia, bapaknya pegawai, ingin anaknya jadi pegawai. Kenapa dia ayahnya menjadi orang yang menyampaikan jin, anaknya tidak ingin menyampaikan jin. Dan inilah al-jahlu bil-aqidati shahihah. Orang itu bodoh, tidak tahu urusan akidah yang benar. Nah, kama qala Umar bin Al-Khattab, wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa yudhatuha. Dan juga orang itu tidak tahu dia lawannya akidah yang shahihah ini apa. Tidak mengerti akidah yang batil. Karena orang tidak tahu yang hak, tidak tahu juga yang batil. Maka orang yang tahu hak, tahu yang batil. Karena dibalik daripada hak adalah batil. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama tunqadu hurul islami urwatan urwatan Ila nas'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya pudarnya tali Islam ini, lepasnya tali Islam itu satu untai. Satu tali dia. Karena apa? Hidup di dalam Islam ini, mereka tidak mengenal jahiliyah. Orang itu man la ya'riful jahiliyah. Karena itu ada penyair yang mengatakan, arif syarra la litawakki. Wa man la ya'rif syarra yaqa'i. Ketahuilah yang jelek itu supaya kamu selamat darinya. Dan barang siapa yang tidak tahu jelek maka akan jatuh kepadanya. Dan syair ini juga mengambil dari perkataan sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Sahabat yang mulia, semua sahabat menanya tentang kebaikan. Tetapi beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang syar. Tentang kejelekan, makhafatan aibutrikani. Katanya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, saya khawatir jelek itu menimpa kepadaku lalu aku tidak tahu. Dan inilah faedahnya ulama sunnah mengapa menulis hadis dhaif. Ditulisnya hadis dhaif, hadis maudhu', hadis dajjal. Supaya kita tahu, bukan supaya dikerjakan. Tapi supaya kita tahu dan supaya ditinggalkan. Supaya dijauhkan, bahkan bagaimana kita bisa menjauhkan manusia dari hadis-hadis yang lemah. Kita perlu belajar macam-macam syirik. Supaya kita bisa menjauhi syirik, selamat dari perbuatan syirik. Dan bisa menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik. Makanya ulama ada yang menulis hadis sahih sebenarnya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim dan juga yang lainnya. Walaupun ada beberapa derajat yang lainnya. Dan ada ulama yang menulis hanya hadis yang dhaif. Dan ada ulama pula yang menulis hadis sahih dan hadis dhaif. Yang mana bukan berarti ditulisnya dhaif itu untuk diamalkan. Tetapi untuk diwaspadai dan ditinggalkan. Ini yang nomor dua ya ikhwan. Penyebab manusia yang menyimpang dari akidah yang benar. At-ta'assubu lima alaihil aba'u wal ajdad. Fanatik kepada pendapat bapak dan pendapat kakek atau nenek. Yang sekarang menyebar. Kita ini adalah pelanjut nenek dan bapak-bapak kita yang dahulu. Mengapa tidak mengatakan pelanjut risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ulama'u warasatul anbiya, bukan al-ulama'u warasatul alba wal ajdad, tidak. Al-ulama'u warasatul anbiya. Orang yang alim, orang yang berilmu itu mewarisi nabinya. Mewarisi risalah yang disampaikan oleh beliau. Tapi orang sekarang tidak. Bahkan beragama sampai sekarang itu agama harus agama mengikuti organisasi. Bagaimana agama diorganisasikan? Lihat sekarang tidak sedikit menentukan hari raya. Menentukan siam yang itu haknya. Syar'i, maka kembali kepada organisasinya. Banyak orang berselisih kembali kepada tokohnya dan merasa bangga dengan tokohnya. Tidak merasa senang dia bergembira, bersyukur kepada Allah mengamalkan sunnah, tetapi merasa bangga dengan tokohnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyebab orang menyimpang dari akidah yang benar. Dan sekarang banyak tokoh-tokoh kaum Musliman doktrin. Karena dengan dakwah salafiyah yang menyebar di dunia ini. Menyebar di negeri Indonesia ini. Sehingga orang khawatir kehilangan pengikutnya. Di doktrin kitabnya harus kitab dia. Kitab rumusan dia. Melarang orang taklim di tempat yang lain. Makanya at-ta'assub lima alihil al-aba'u wal-ajdad. Fanatik kepada golongan. Fanatik kepada partai. Fanatik kepada ustaz, fanatik kepada kiai, fanatik kepada pengasuh-pengasuh tertentu, pendiri-pendiri ini berbahaya membuat orang jauh dari akidah yang hak. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 170 dan ini peringatan untuk kita semuanya dan perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita, teman kerja kita atau yang lainnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'an. Dan apabila dikatakan kepada mereka, diberitahu mereka ini, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kita, kepada nabinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka mereka mengatakan, kalau mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba. Tetapi kami telah mengikuti, kami mengikuti apa yang telah ditulis oleh bapak-bapak kami, apa yang kami jumpai, apa yang kami dapati kepada bapak-bapak kami. Bapak ini banyak, bisa bapak guru, bisa bapak wali murid, bisa bapak organisasi, bisa bapak partai dan juga yang lain. Nah, ini yang membuat terusannya. Mestinya bapak-bapak itu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Kemudian kamu ikuti. Apakah seandainya ada bapak-bapak mereka itu tidak berakal, tidak memahami sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk, kalian masih mengikutinya? Dan ini merupakan wa'id, ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengikuti orang tanpa tahu dalilnya. Wala taqum alaysa laka bihi ilm. Jangan bicara, jangan beramal yang kamu tidak tahu dalilnya. Karena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Ya, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab yang nomor 2. Jadi kalau kita ingin waras, ingin memiliki akidah yang hak, pertama harus menuntut ilmu. Karena penyebab orang itu menyimpang dari din adalah karena al-jahlu bil akidah. Maka untuk menghilangkan kebodohan adalah ilmu belajar. Dan al-ilmu bita'allum, katanya Rasulullah SAW. Ilmu itu harus dipelajari. Berbeda dengan kekayaan bisa dirampok. Orang miskin bisa kaya seketika jika ayahnya kaya mati, maka anak yang miskin menjadi kaya seketika. Berjudi bisa kaya seketika, tapi menuntut ilmu tidak bisa kaya seketika. Karena ilmu ala ilmu bita'allum. Karena ilmu dipelajari. Tidak ada ilmu yang dijual. Tidak ada orang mencuri ilmu. Tidak ada orang yang pinjam ilmu. Tapi yang ada adalah belajar ilmu. Makanya kita wajib belajar. Dan ilmu yang kita belajar itu lebih nikmat. Lebih kekal nikmatnya daripada harta yang kita peroleh. Karena ilmu tidak ada kotoran ilmu. 1 jam, 2 jam masuk ilmu tidak ada kotoran yang keluar. Tapi kalau orang makan 2 piring, 3 piring kotorannya lebih banyak yang keluar daripada makan 1/2 piring. Ya, ini bedanya orang memasukkan makanan dengan memasukkan ilmu. Dan tidak ada orang itu sakit karena menuntut ilmu. Tidak ada saran dokter, Pak, jangan banyak puasa, jangan banyak sholat supaya penyakitnya tidak bertambah. Tapi penyakit bertambah itu karena urusan dunia, karena urusan makan. Gulanya naik karena makan, bukan karena puasa. Ya. Kolesterolnya naik karena makan, bukan karena puasa. Bukan karena sholat. Darah tingginya naik karena makanan. Penyakit yang lain yaitu penyakit alergi karena makanan. Tidak ada orang alergi dengan sholat. Tidak ada orang alergi dengan menuntut ilmu. Bahkan tidak ada orang yang menyesal dengan ibadah. Justru menyesal karena urusan dunia banyak sekali. Menyesal karena maksiat banyak. Ini harus dipahami. Yang mana ilmu harus kita syukur. Karena ilmu yang kita pelajari kita bawa. Mati pun kita bawa. Tidur kita bawa, pergi kita bawa. Tapi dunia kita pergi harus kita tinggalkan. Dan kadang-kala kita menjadi bijaknya. Tapi kalau ilmu, maka ilmu itu yang menuntun kita. Yang memimpin kita. Ya. Maka untuk menghilangkan kebodohan, maka dengan ilmu. untuk menghilangkan ta'asub pada bapak dan ibu dan juga kakek pemimpin yang lainnya, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kepada para sahabat yang mulia. Berikutnya yang ketiga, penyebab manusia menyimpang dari syariat Allah Ta'ala, dari akidah yang benar, sebagaimana Syaikhul Fauzan kami nukil ini sebagian dari kitab Akidah Tauhid oleh Syaikhul Fauzan Barakallahu, dan ada tambahan lagi dari Bakri Masjid yang lainnya. At-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidati min ghairi ma'rifati dalilihha. Taklid membabi buta, ikut tanpa tahu dalilnya, tiru-tiru tanpa tahu dasarnya. Mengambil perkataan si fulan dalam masalah urusan akidah atau yang lainnya yang mana dia tidak tahu dalilnya, maka ini banyak yang berada itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa ma'rifati madza sihhatiha, dan juga dia tidak tahu sejauh mana hadis ini sahih, tidak. Sejauh mana perkataan ini benarkah dari sahabat atau tidak? Kama wal waqi'u, sebagaimana yang terjadi minal firaqil mukhalafati, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah, dari akidah yang benar, min jahmiyatin, dari kelompok jahmiyah, yang mana mereka menolak sifat Allah Ta'ala semuanya. Allah tidak punya sifat, katanya. Kalau Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Wallahu samiul basir. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan sifat, tapi Allah tidak menyamakan sifatnya dengan makhluk. Tapi jahmiyah memahami setiap yang punya sifat makhluk, katanya. Bahkan min ghuluwil jahmiyah, ya, keparatnya kelompok jahmiyah, dia bahwa dia berpunya prinsip Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Berarti Allah itu tidak ada, karena setiap yang wujud pasti ada namanya. Dan setiap yang ada pasti ada sifat. Ini ada sifatnya, mikrofon ada sifatnya, kita ada sifatnya. Karena kita ada, kita punya nama. Jadi mereka punya prinsip yang demikian ini karena apa? Mengikuti hawa nafsunya. Dan banyak orang mengikuti jahmiyah, na'udzubillah min dzalik. Maka tidak mungkin kita akan selamat dari akidahnya yang batil dari jahmiyah ini, kecuali kita mempelajari ilmu tentang akidah, asma wa sifat menurut ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga wa mu'tazilah, dan kelompok mu'tazilah yang juga mengingkari sebagian besar daripada sifat. Demikian juga mu'tazilah mengkafirkan, yaitu orang-orang muslim yang berbuat dosa besar. Demikian juga kelompok takfiri yang berkembang pada zaman sekarang, mengkafirkan negara, pemerintah yang lainnya, adalah kelompok mu'tazilah. Dan bukan berarti kelompok mu'tazilah tidak punya dalil. Mereka punya dalil, tapi difahami dengan hawa nafsunya, tidak difahami dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga wa asy'ariyah, kelompok asy'ariyah, nah, yang mana telah bertobat, yaitu pemimpinnya Abul Hasan Al-As'ari rahimahullah. Sebelum meninggal dia, beliau bertobat, tetapi pengikutnya tidak bertobat. Kelompok asy'ariyah ini dia punya prinsip bahwasanya sebagian besar sifat Allah Ta'ala dihilangkan, karena dianggap sama dengan makhluk. Mereka hanya menetapkan sifat 7, sifat 20 dia. Demikian juga Maturidiyah dan yang lainnya. Wa sufiyah, dan juga kelompok sufi wa ghairihim. Haisu qallatu man qablahum min a'immatiz dhalal. Sekiranya mereka itu taklid, meniru orang sebelumnya dari pemimpin-pemimpin yang tersesat. Fadhallu, maka mereka tersesat. Wanharafu anil i'tiqadis sahih, dan mereka berpaling dari akidah yang benar. Maka untuk menjadi orang yang tidak taklid, ya Tuhan, orang taklid itu sakit hati dia. Musibah yang besar. Bayangkan kalau orang buta dia dituntun mau, tapi kalau buta hatinya belum tentu mau dia. Dan orang taklid itu jadi korban dia. Karena dia tidak memiliki pendirian. Pagi hari, sore hari berubah, sore dia ganti. Dia orang yang ikut kepada organisasi, Dia seorang yang ikut kepada partai umum yang tiga taklid buta dia. Sekarang suruh membenci si fulan, besok suruh menyenangi si fulan. Karena apa urusannya dunia? Urusannya kedudukan. Maka orang yang taklid adalah orang yang berbahaya. Karena tidak punya pendirian, karena akal mereka di bawah akal-akal orang yang tersesat. Maka supaya tidak taklid, tuntutlah ilmu. Ya. Taklidnya kepada orang rakus dunia berbahaya, bagaimana? Taklidnya orang yang ahli syubhat lebih bahaya lagi. Ya, oleh karena itu untuk menghilangkan penyakit taklid kita wajib menuntut ilmu. Menghilangkan kebodohan menuntut ilmu. Menghilangkan yaitu taklid kepada bapak dan ibunya atau kakeknya atau neneknya kembali kepada ilmu. Kemudian nomor 4, al-ghuluwu fil awliya'i was-shalihin. Berlebih-lebihan menyenangi wali dan orang-orang soleh. Berlebih-lebihan menyenangi wali dan orang yang soleh. Atau berlebih-lebihan menyenangi tokoh umat sama. Ini penyebab manusia berpaling dari yang hak. Warafuhum fawqa manzilatihim. Dan mereka mengangkat derajat mereka melebihi daripada derajat sebenarnya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil ya sayyidana wa ya ibna sayyidina wa ya abdalana wa ya ibna abdalina, apa katanya? Qulu biqaulikum la yastahwiyannakum syaitan. Ketika ada orang mengatakan wahai tuan kami, wahai anak tuan kami, wahai yang paduka yang paling mulia, wahai anak paduka yang paling mulia, beliau tidak senang diberi gelar seperti itu. Apa katanya? Bicara yang wajar. Janganlah setan itu menjerumuskan dirimu. Fa'ana abdullahi wa rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan beliau tidak senang diberi gelar. Kecuali gelar itu datangnya dari Allah SWT. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umatnya agar tidak tersesat. Beliau tidak mau dilebihkan derajatnya yang itu bukan haknya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebihkan namanya, disanjung melampaui batas tidak mau, bagaimana diminta-mintai beliau? Sekarang tidak sedikit orang itu hulunya, senangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memanggil ya Hadratul Mustafa, ya Jaddal Husain. Bismillah wa bil hadi rasul. Dipanggilnya ya Hadratul Mustafa wahai kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, beliau meninggal dunia, bagaimana dimintai sesuatu sedangkan beliau hidup sakit tidak bisa mengobati dirinya, luka pun tidak bisa lepas dari ancaman orang kafir dia. Maka yang berlebih-lebihan kepada ulama, berlebih-lebihan kepada tokoh, bukanlah membawa baiknya umat, tetapi membawa sesatnya umat. Membawa jauhnya manusia dari akidah yang benar. Bihaitsu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alaihi illallahu min jalbin naf'i wa daf'i dharr. Yang mana diyakininya bahwa wali-wali ini yang mempunyai kemampuan padahal dia itu tidak, padahal tidak ada yang mampu untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya kecuali Allah Taala. Tapi dianggapnya wali bisa mendatangkan rezeki. Dianggapnya wali bisa menyembuhkan sakit orang yang masih hidup. Dianggapnya orang yang wali meninggal dunia bisa mendatangkan manfaat. Maka ini berlebih-lebihan kepada orang yang soleh, dan ini bukan memuji wali, tetapi menjelek-jelekan kedudukan wali. Karena wali menurut din, menurut Islam, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang tidak takut dan tidak merasa sedih atau khawatir dia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan yang takwa. Jadi wali menurut Islam adalah banyak jumlahnya. Orang yang sholat ada waliullah. Orang yang siam 30 hari waliullah. Orang mengeluarkan zakat waliullah. Orang yang haji waliullah. Orang yang menuntut ilmu waliullah. Para da'i waliullah. Apabila disampaikan sunnah. Jadi wali tidak seperti orang Jawa yang mengatakan hanya wali songo. Ya. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wali itu ada dua, ada wali auliyaur rahman dan ada auliyaus syaitan. Wali-walinya ar-rahman yaitu wali Allah dan ada wali atau pembantu atau kekasihnya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, karena prinsip mereka ghulu melebihi batas kepada orang-orang yang soleh ini, wattikhaduhum wasaita bainallahi wa baina khalqihi fi qada'il hawaiji wa ijabati du'a. Mereka menjadikan wali ini sebagai perantara, ya, sebagai penengah antara Allah dan antara makhluknya, antara dirinya untuk menunaikan hajat dan juga untuk terkabulnya doa. Jadi mereka memanggil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan hajat ini kepada Allah, ini puncak syirik. Wahai Abdul Qadir Jailani, anak saya ini sakit, sampaikan, yaitu berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan anak saya ini sehat. Ini adalah puncaknya syirik, syiriknya orang dahulu, syiriknya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, syiriknya bangsa Quraisy sebelum mereka masuk Islam. Maka bagaimana dengan sekarang apabila orang itu memanggil langsung, ya Rasulullah sembuhkan saya, ya Abdul Qadir Jailani saya ini miskin, berilah saya ini kekayaan. Maka ini lebih besar lagi syiriknya dibandingkan dengan yang dahulu. Maka orang yang pun boleh memuliakan waliullah, boleh menghormati waliullah. Bagaimana menghormati waliullah? Ketahuilah wali Allah adalah orang yang berilmu dan beramal soleh. Maka menghormati mereka kita amalkan ilmunya, kita tiru amalnya yang baik, kita dakwakan apa yang mereka dakwakan berupa sunnah. Ini namanya berbuat baik kepada waliullah. Sedangkan berbuat jahat kepada waliullah adalah wali dianggapnya tahu urusan gaib, bisa mendatangkan rezeki. Ini bukan memuji wali, tapi dia mencelakakannya, tapi dia menghinanya. Karena meminta yang itu haknya Allah diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang ketika dijawai oleh Nabi Nuh alaihi salam, apa katanya? Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Apa katanya? Waqalu, mereka-mereka kaumnya Nabi Nuh yang kufur ini berkata, jangan kamu tinggalkan sesembahanmu. Kalau bahasa kita, jangan kamu tinggalkan, yaitu wali-wali songo itu, jangan kamu tinggalkan, yaitu orang-orang mati yang dikeramatkan itu. Wala tadaruna waddan, dan jangan kamu tinggalkan wadda. Dulu wadda namanya. Wala suwa'a, dan kamu jangan tinggalkan suwa'a, dan jangan kamu tinggalkan ya'ud, dan jangan kamu tinggalkan ya'ub, dan kamu jangan tinggalkan nasra. Ini semua nama adalah orang yang saleh pada saat Nabi Nuh alaihi salam. Ketika orang saleh ini banyak jasanya di dunia, dia menyampaikan taklim, memberi infak yang lainnya, meninggal dunia, maka mereka bela sungkawa. Sehingga untuk mengenang jasanya perlu difoto, perlu digambar. Karena orang itu kalau lama kelamaan maka hilang dia, ya, maka hilang daya ingatannya. Itu asalnya orang menggambar. Jadi orang dulu menggambar itu untuk mengenang jasa orang yang baik, ya, bukan mengenang jasa orang yang jelek. Kemudian setelah lama-lama generasi orang yang menggambar ini, yang itu hanya untuk mengenang, belum diibadai, setelah mereka hilang semuanya, meninggal dunia, datang generasi yang baru, maka iblis setan membusuk kepada mereka. Dulu ayam itu miskin, maka menjadi kaya karena datang kuburan ini dan minta kepada wali. Ada lagi yang mengatakan, dibisikkan dulu ada orang yang sakit sudah dibawa ke sana kemari ke dokter, habis duitnya semuanya hartanya, maka dibawa ke kuburan ini minta maka sembuh dia. Dan begitu caranya orang dahulu membujuk sebagaimana orang sekarang membujuknya orang Allah. Kemudian berikutnya yang nomor 5 ya ikhwan. Penyebab orang itu menyimpang dari akidah yang benar. Al-ghaflatu an tadabburi ayatillahi al-kauniyah. Lupa mereka itu mengamat-amati atau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di permukaan dunia atau langit ini. Wa ayatillahi al-Qur'aniyah, dan lupa tidak mau memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut di dalam Al-Qur'an. Karena tanda kekuasaan Allah ada dua. Tanda kekuasaan Allah yang berupa makhluk yang nampak dan tanda kekuasaan Allah yang berupa firman-Nya, kaulnya yang ditulis dalam Al-Qur'an. Wal intihari bi muqtayatil hadaratil madiyah, dan mereka itu tergliur tertarik dengan keberhasilan masalah urusan dunia. Hatta dhannu annaha min maqduril basari waqta, sehingga mereka menduga meyakini bahwasanya segala sesuatu yang tampak di dunia ini semata-mata karena kemampuan manusia belaka. Fasaru yu'azzimuna al-basar, sehingga mereka mengagungkan manusia. Mereka mengagungkan, oh alangkah baiknya, indahnya, pinternya ya orang bisa membuat pesawat, bisa membuat komputer, bisa membuat HP. Mereka heran dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia, tapi tidak heran dengan dirinya yang Allah telah menciptakannya. Makanya Allah mengingatkan, afalam yanduru ila samai, belumkah kalian itu melihat langit bagaimana Allah membangunnya? Demikian juga Allah menanya, afara'aitu ma tumnun, belumkah kamu berpikir tentang mani yang kamu pancarkan di rahim ibu itu? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamukah hai bapak dan ibu yang membuat anak itu atau kami yang membuatnya? Allah menanya. Supaya manusia berpikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Allah menanya lagi kepada petani-petani, afara'aitum ma takhrusun, belumkah kamu berpikir dengan biji-biji yang kamu tanam itu, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kaliankah yang menghidupkan tanaman itu ataukah kami, yaitu Allah yang menghidupkannya? Ya. Bayangkan ikhwan, biji-bijian kita tanam yang asalnya mati menjadi hidup dia. Ya. Yang tanah itu asalnya mati, kering, ada hujan bisa tumbuh tanamannya. Mengapa tidak berpikir tentang kebesaran kekuasaan Allah? Kenapa manusia heran dengan orang yang kepalanya botak karena membuat pesawat terbang dia? Pikirkan tentang ciptaan Allah. Dan Allah juga bertanya, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, sudahkah kamu berpikir dengan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Engkaukah yang menurunkan air dari mendung atas itu atau kamu yang menurunkan? Allah terus menanya. Bayangkan menurut ukuran ilmu falak bahwa sekarang itu kemarau panjang, tapi Allah menjadikan lain dengan apa yang diduga oleh manusia. Perhitungan manusia, bulan April sudah tidak ada hujan, tapi sekarang sudah bulan September hujan masih terang. Rahmat dari Allah. Mengapa manusia tidak berpikir demikian? Pikirkan telur yang kita makan, kita buka telur itu ada putih dan kuning, tapi kalau dirami menetas ada ayamnya, ada paruhnya, ada juga kakinya, ada juga sayapnya. Siapa yang menciptakannya? Jadi manusia berpikir. Seandainya dia berpikir dengan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia akan tahu bahwa diri mereka itu adalah rendah. Dan dia harus tunduk kepada Zat-Nya Maha Kuasa. Kemudian juga mereka mengatakan, wudhifuna hadil ma'tiyati ila majhudihi wa iqtirahihi waqta. Bahkan mereka menisbahkan tentang keberhasilan ini semata-mata karena usaha dia dan karena rekayasa dia saja. Kama qala Qarun, sebagaimana berkata Qarun min qablu, sebelumnya apa katanya? Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Ya. Ketika diperintahkan Qarun ini agar menginfakkan hartanya untuk bisa bilillah waqtahi ma ataqallahu darul akhirah wala tantanasibaka minad dunya, gunakan hai Qarun hartamu itu untuk urusan akhiratmu karena kamu akan mati, tapi jangan lupa urusan dunia. Apa katanya Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini loh, ini kekayaan banyak ini semata-mata karena keberhasilan saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah orang-orang yang jauh daripada akidah yang benar. Kemudian juga berikutnya yang nomor 6 ya, Bu. Yang meloncati dalil-dalil itu bisa dipahami sendiri karena banyak kami ambil dari ayat Al-Qur'an supaya mudah untuk dicari terjemahannya. Asbahal baitu fil ghalibi khaliyan min at-tawjihis salim. Rumah umumnya kaum muslimin suci, bersih atau sunyi dari pengarahan-pengarahan yang benar. Jadi rumah manusia umumnya kosong dari pengarahan-pengarahan yang baik. Ya. Tidak kita jumpai rumah kecuali di situ gurunya TV-nya. Gurunya, si, yaitu pengajarnya, dai-nya, CD, CD, VCD-nya. Gurunya nyanyinya, gurunya jogetnya. Itu guru mereka setiap harinya, pengajar mereka setiap pagi, siang, petang, dan sore. Dulu ya kan belum ada televisi, setelah marib banyak orang baca Al-Quran. Sekarang melihat televisi. Apa yang dilihat di dalamnya? Tidak ada kajian yang hak, ada kajian yang batil. Ya, kemarin saya pernah pada waktu di India, sengaja di situ ketika naik bis itu diperlihatkan bahwasanya dalam rangka menyambut Idul Fitri bukan menyambut dengan sunnah, disambutnya dengan beduk, dengan trompet, dengan joget, dengan nyanyi. Aja bismillah dia takbir. Ya, tapi dengan drum band dia itu yang dimuat. Dengan ketupat dia, di mana-mana ketupat dia. Itu bukan syiarnya kaum muslim, itu syiarnya orang Jawa. Ini isinya di rumah. Bagaimana orang paham dengan din? Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir asyiratakal aqrabin, maka berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Ini dipanggilnya bapaknya, dipanggilnya pamannya, istrinya, anaknya, dipanggil semuanya dia. Ya. Kalian hendaknya beribadah kepada Allah taala. Bahwa aku tidak bisa menyelamatkan siksaan Allah yang menimpa kepada dirimu sedikit pun tentang masalah harta, silakan kamu ambil. Tapi untuk menyelamatkan dari siksaan Allah tidak bisa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yulatu 'ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan bersih, belum ada goresan dosa dia. Tidak ada anak yang lahir mencuri. Tidak ada anak yang lahir yaitu mencaci orang tuanya. Tidak ada anak yang lahir gemar nonton TV dia. Tidak ada anak yang lahir minum whisky yang lainnya. Tidak ada dia. Maka beliau mengatakan, fa'abawahu yuhawillah. Maka dua orang tua yang menyebabkan menjadi Yahudi anak. Au nasirani, atau dua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Nasrani. Au yumajjisani, atau dua orang tuanya menyebabkan dia menjadi penyembah api atau orang Majus. Dua orang tuanya ya kan bisa juga guru, bisa juga pengajar. Bukankah itu dikatakan juga wali murid, wali anak dia? Maka kita harus berhati-hati. Kita akan bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Anak adalah nikmat. Jika kita didik dengan baik, maka nikmat selamanya. Tapi kalau nikmat anak ini dibiarkan, maka menjadi nikmat, menjadi hukuman, menjadi siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit orang tua asalnya senang dengan anak, tapi marah, menjadi marah dengan anaknya karena kesalahan orang tua di dalam mendidikkan anak. Ya. Maka rumah, bagaimana rumah ini dibacakan ayat Al-Quran biar anak paham. Bagaimana rumah orang tua mengajari anaknya untuk sholat, mengajari anaknya untuk tauhid, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan anak kecil, ya gulam sammillah, ya gulam kul mimma yalik, ya gulam kul biyaminik, wahai anakku, bacalah bismillah, kamu makan itu. Wahai anakku, makanlah yang di depanmu. Wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati pentingnya tauhid, pembinaan akidah ini, ikhwan, mulai dari kecil. Ya jangan sampai anak TK lalu diajari nyanyi, diajari nama Dodi, Noni, Nona yang lainnya, diajari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Harus kita pahamkan, sekarang kita banyak diracuni oleh orang. Ya, pendidikan kalau tidak diginikan nanti enggak laku atau yang lainnya. Ya, misalnya ini buat kita semuanya. Ya, kita dahulukan menyelamatkan akidah yang lebih penting. Dan orang yang berakidah pasti dijamin rezekinya. Orang gila dijamin rezekinya. Kenapa orang berakidah tidak dijamin? Bayangkan kalau kita makan nasi basi, sakit perut kita. Tapi orang gila tidak sakit. Siapa? Karena Allah tahu orang ini gila. Kita minum air yang kotor, sakit perut kita. Orang gila minum kotor, minum dia. Tidak ada penyakit bagi dia karena Allah tahu orang ini tidak waras akal. Jika orang gila diberi rezeki, kenapa kita yaitu masih khawatir yang mendapatkan rezeki? Kita khawatir kalau tidak beribadah kepada Allah. Jangan khawatir yang makan. Tidak ada manusia tidak makan di permukaan bumi dia. Dapat pekerjaan atau tidak makan dia. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Law annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli." Kalau kamu menjadi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, la ruziktum kama yurzaqut thayr. Kamu akan mendapatkan rezeki bagikan burung diberi rezeki. Taghtu khimasan wa taruhu bitana. Berangkat burung itu pagi hari dalam keadaan lapar dia. Sore dalam keadaan kenyang. Waktu panen tidak panen kenyang dia. Dan pulang tidak membawa truk. Pulang hanya membawa makanan di sini. Jadi ini untuk anaknya 5-6-7 dia. Tidak ada berita dunia mengatakan burung Krismon dia. Padahal mereka pergi tidak membawa cangkul. Tidak ada yang pakai sarjana ekonomi dia. Tapi karena ikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada burung jam 12 malam pergi. Lalu jam 9 malam pulang tidak ada. Berangkat ketika terbit matahari. Pulang ketika menjelang dia. Lihat ayam dia. Sebelum matahari terbenam ke kandangnya. Lihat burung ke sangkarnya. Dapat rezeki dia. Berlebih-lebihan dia. Padahal tidak ada timbunan padi, tidak ada ATM, tidak ada uang yang di bank dia. Tapi hidup dia, siapa yang dikatakan Allah. Makanya orang yang Tuhan kuat akidahnya dijamin, tidak ada orang ulama sunnah kelaparan dia. Jangan sampai mengemis-ngemis sampai dia mencuri tidak ada. Lapar dia, Rasulullah SAW lapar. Tapi dengan hatinya yang kaya, hatinya yang kenyang, dia tidak membawa kepada pencurian. Tidak membawa kepada perjudian dan juga yang lain. Ya, maka anak perlu dididik yang baik. Karena yang anak baik bukan anak yang bahagia. Orang tua pun bahagia. Bukankah orang menyebut anaknya siapa ini? Disebut anaknya siapa? Dia tahu dia anak. Bukankah negeri itu juga bahagia dia? Dari mana si fulan ini? Al-Madinatun Nabawiyah, negara yang mulia, negara yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan setiap hari begitu banyak jutaan manusia yang berada di Saudi. Siapa yang memelihara? Siapa yang melindungi keamanannya? Hanya Allah Ta'ala. Tidak kita jumpai gempa. Tidak kita jumpai banjir yang mengorbankan jumlah yang banyak. Tetapi negara yang banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, sedikit tanah longsor, sedikit tsunami, sedikit gempa. Karena apa? Karena faktor akidah. Karena faktor iman. Ya. Tapi kalau orang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dijaga dia. Ya. Diberi rezeki dia. Ya. Dan ditenangkan jiwanya, ya nanti akan disebutkan ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan. Semua kesulitan menjadi mudah bagi dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu fi amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Sakit pun mudah bagi hatinya. Tidak teronta-ronta dia. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'at. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang benar akidahnya dia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini kenikmatan, keunggulan orang memiliki akidah yang salih. Maka orang menyimpang akidahnya karena rumah ini isinya TV, rumah ini isinya disco, rumah isinya joket, rumah isinya nyanyian. Maka dengan rumah dia ada majalah yang dibaca, ada sisi taklim yang didengarkan, ada kajian yang didengarkan, ada kitab yang dibaca, nikmat insya Allah. Karena Allah tidak menyelisih janjinya. Kemudian juga penyebab yang lainnya, penyebab yang nomor 7, ihjamu wasail ta'lim wal i'lam fi ghalibil 'alamil Islam an ata'i muhimmatihima. Berkobarnya, berkembangnya sarana-sarana pendidikan, bermacam-macam pendidikan, dan juga bermacam-macam pula media informasi, al-i'lam, penerangan yang masuk di kalangan kaum muslimin dunia Islam. Dulu belum ada HP ya Tuhan, tidak bisa manusia mau berbuat jahat dengan HP, tidak bisa mau orang itu zina dengan HP-nya. Dulu belum ada internet, belum ada Facebook-nya dia. Ya. Maka kalau kemajuan ilmu teknologi ini tidak didampingi dengan akidah yang kuat, hancur manusia. Lihat internet yang dibuka, ranjang wanita. Yang nampak. Kemaksiatan semuanya ada. Tapi kalau orang itu punya hati yang bagus, akidah yang kuat, dia tahu ini perkara yang jahat, tidak boleh dibuka. Dia akan bisa mengambil fatwanya para ulama sunnah. Dia akan menjauhi pertengkarnya para ulama. Dia akan bisa mengambil, yaitu bisa bertanya lewat internet, lewat email, dan juga yang lainnya. Semua itu kenapa? Akidahnya yang benar. Dia bisa memilih mana yang hak yang batil. Tapi kalau orang atau anak pendidikannya umum, dia punya internet, bahaya dia. Punya HP, bahaya dia. Makanya perlu kita kontrol malam hari. Putri kita ambil HP-nya. Gambarnya siapa itu? Apabila ada gambarnya kaum pria, segera bangun dia. Kapan menikah kamu dengan si orang ini? Apabila gambarnya SMS yang lain, dia ini bicara apa ini? Kamu sudah menikah atau belum? Ya jangan diam dia. Orang tua bertanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka mudir ma'ah, direktur dia bertanggung jawab, punya hak rapat semuanya. Ya. Karena bagaimanapun ya, setan lebih lincah dia untuk bagaimana itu bergabung dia. Dilarang bawa HP dititipkan tetangga, kerja sama join dengan toko dia. Ditangkap HP-nya dia, suruh jual notanya dikasihkan, dia membeli lagi, dibuang notanya dia. Ya. Kemudian bagaimana dia kirim surat lewat layang-layang dia, dijatuhkan di pondok yang putrinya dia. Dan juga yang lainnya. Bahkan juga pakai bola dia. Di lubang bola itu ada suratnya. Sampai di situ iblis menggoda manusia. Ya. Belum lagi televisi yang dilihat. Tidak ada. Karena akidah mau ditampilkan di televisi. Lihat mulai pagi. Malam pula adzan. Dan apa adzan lewat televisi. Mendengarkan adzan lewat televisi sunnah. Mendengarkan adzan lewat masjid. Kita datang, bukan datang ke TV, kita sholat di situ. Ya. Dan juga yang lainnya. Dan ini banyak kita harus memahami, kan kita bertanggung jawab. Kalau anak ini jahat, naudzubillah min dzalik, maka yang rusak namanya bukan anak tapi orang tua. Ini anaknya siapa? Dipanggilnya, bukan anak dipanggil tapi orang tua. Pak, ini anaknya sudah hamil 3 bulan. Tapi belum menikah. Alangkah sedihnya. Tapi punya anak dia setelah menikah dia hamil senang dia orang tuanya, ya sama hamilnya tapi beda fitrah manusia ya. Fakat asbahat mana hijut taklim apa katanya saya selevalkan kami dahulu. Fakat asbahat mana hijut taklim fil ghalib la tuan lijari batin ihtimaman kabir maka telah menjadi kurikulum pelajaran pada umumnya. Bukan menuju, bukan berfokus kepada sisi agama yang banyak, tapi sisi dunia. Ya. Ini pelajaran bagi yang punya pondok. Mau kita apakan di anak kita ini? Mau kita kemanakan kita? Allah tahtamu bi'asan, bahkan tidak ada kepentingannya dengan pendidikan din sama sekali. Namanya saja ini bahwasanya pendidikan Islam. Tetap isinya sama dengan pendidikan orang sekuler. Mengambil guru juga dari orang Kristen. Musuh bagaimana suruh mengajar anak kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya ba'din. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya orang beriman. Janganlah kamu berwala memilih pemimpin dari orang-orang yang ahli kita. Ya. Karena mereka telah menjatuhkan kesenangan itu kepada mereka sendiri. Maka barang siapa yang mengambil pemimpin, maka barang siapa yang mengambil guru untuk mengajar mereka, maka mereka itu termasuk golongan mereka. Ini ya kawan kita harus hati-hati kemana main ini. Dan alhamdulillah ya kawan, kita tidak semboyan, tidak menggembung-gembung, tidak menonjolkan diri. Alhamdulillah, orang yang belajar di pendidikan din yang mondok, cepat lakunya dia. Yang putri umur 17-18 dapat dia. Ikhwannya juga begitu ya, sampai orang desa dia cemburu, ini ilmunya apa? Ilmunya din. Dia menikah, paginya belajar, istrinya belajar, sore dia goreng, ya, jual apa itu jajan goreng sering dapat rezeki paginya belajar lagi dia setannya punya hutang akan belaus kita ya kenapa kita yang dan suami istri ya kalau kita yang benar ya makan walaupun nasi putih tanpa lauk dia menjadi senang karena senang itu di hati bukan senang itu dimakan yang enak bukan kau yang mengatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Dengan memahami akidah yang benar menjadi tenang jiwanya. Bahkan juga ada yang sampai rumahnya dibakar, dijual dia pengusaha besar dia. dijual dia mondok, istrinya belajar, dia belajar, anaknya belajar. Tanya gimana dagangnya, alhamdulillah. Ya Ustaz, ya laris saja. Sampai pondok dibantu 40 juta. Dia akan belajar dia. Karena orang sudah tahu nikmatnya ilmu, dunia ini belakangan. Kalau orang sudah tahu sini, kan jutaan itu kertasnya dihitung. Tapi ilmu merupakan hal yang sangat penting. Amal soleh yang sangat didambakan bagi orang yang kuat akidahnya. Ya. Maka jangan sampai pendidikan-pendidikan ini mengikuti orang tua. Tapi bagaimana orang tua mengikuti din? Ya. La in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti banyak manusia, maka mereka akan menyesatkan jalan Allah. Kita punya prinsip ini, silakan mau kan enggak apa-apa, kita tidak memaksa orang. Ya. Kalau bukan kita yang akan memulai untuk mendidik anak ini dengan din yang baik, lalu kita menggantungkan siapa? Perusak din banyak sekali. Muncul jilnya, muncul sufinya, muncul gerakan-gerakan bayat dalam tanah atau yang lainnya banyak sekali. Apa yang mereka upayakan kepada umat bukan din yang murni. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tergolong di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bahumalaga. Senantiasa ada kelompok dari umatku ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang menyampaikan yang benar, yang membela yang hak, tidaklah mereka itu merasa kena bahayanya, madharatnya dengan orang yang membiarkannya atau orang yang menghinanya sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwan wa akhwati yang dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.